Berjalan di situ, di pusat pertokoan, melihat barang-barang yang jenisnya beraneka ragam. Cari apa di sana, pasti tersedia, asal uang di kantong cukup, tentu tak ada. Aku ingin membeli, kamu ingin membeli, kita ingin membeli, semua orang ingin membeli. Apa yang dibeli, mimpi yang terbeli, sebab harga barang tinggi, tiada pilihan selain. Kapan mimpi-mimpi itu kita beli, sampai nanti, sampai habis terjual harga diri. Sampai kapan harga-harga itu malahku tinggi, sampai nanti, sampai kita tak bisa bermimpi. Sampai kapan?